الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian dari Tafsir Al-Muyassar dari Surah Al-Shiqaq. Pada ayat sebelumnya telah kita jelaskan bahwa Allah Azza wa Jal bersumpah dengan Al-Shiqaq, bersumpah dengan Al-Layl, dan bersumpah dengan Al-Qamar. Lalu kemudian Allah Azza wa Jal menjelaskan bahwa manusia mereka mengalami periode yang berbeda-beda, mengalami fase yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa Taala menciptakan mereka dengan proses dari fase menuju fase yang berikutnya, sampai kemudian mereka hidup di dunia ini, dan kemudian mereka meninggal kembali, dan mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Lalu kemudian setelah itu pada ayat yang ke-20 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fama lahum la yu'minun." Maka apa yang menyebabkan mereka itu tidak beriman? Ini mengapa mereka tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sementara bukti-bukti yang datang kepada mereka sangat jelas. Ya. Seperti matahari di siang hari yang sangat terang sekali bukti itu. Dan tidak mungkin seseorang menolak bayyinat wal barahin kecuali dia menolaknya dengan hawa nafsu. Disebutnya dalam Tafsir Al-Muyassar menjelaskan makna samalahum la yu'minun ay fa ayyu shay'in yamna'uhum, sesuatu apakah yang mencegah mereka min al-iman billahi wal yawmil akhir, dari beriman kepada Allah dan hari akhir, ba'da ma wudhihat lahumul ayat, setelah dijelaskan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa mereka tidak beriman? Ini sesuatu yang sungguh mengherankan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan kepada mereka berbagai macam bukti-bukti, ya, kauniyah wa syar'iyah, bukti-bukti alam, demikian pula bukti-bukti dari kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sangat mengherankan mereka tetap tidak saja beriman dengan apa yang dibawa oleh Muhammad SAW dari Al-Quran Al-Karim. Dan ini merupakan pertanyaan yang sifatnya mengingkari apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir dalam pengingkaran mereka kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu Allah azza wajalla berfirman, "Wa idza quri'a 'alaihim al-Qur'an la yasjudun." Dan apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'anul Karim, mereka enggan untuk sujud, yakni sujud kepada Allah. Disebutkan dalam tafsir menjelaskan ayat ini, wa ma lahum, dan mengapa pula mereka, idza qira'a 'alaihim al-Qur'an, apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'anul Karim, la yasjudun, mereka tidak sujud. Ay la yasjuduna lillah, mereka tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa surah Al-Shiqaq termasuk di antara surah yang di dalamnya terdapat anjuran untuk sujud tilawah. Sebagaimana telah kita sebutkan di ayat sebelumnya, hadis Abu Rafi' ketika beliau salat bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu salatul isya, di mana Abu Hurairah membaca surah yang idza sama'u syaqqat, lalu beliau sujud. Lalu aku bertanya, mengapa engkau sujud? Kata Abu Hurairah, aku sujud di belakang Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam ketika membaca surah ini. Fala azalu asjudu fiha hatta alqa, sehingga aku terus sujud sampai aku bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini celaan terhadap orang-orang kafir ketika mereka hendak, ketika mereka enggan untuk sujud dan mereka enggan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala dibacakan kepada mereka Al-Qur'an Karim. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri dan Atha, ketika mereka membaca atau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, la yasjudun, mereka tidak sujud, maksudnya la yusallun, mereka tidak salat. Ada pula yang mengatakan bahwa dimaksud la yasjudun, yang dimaksud adalah sujud itu sendiri, yaitu sujudut tilawah. Itu sujud at-tilawah. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud sujud di sini adalah al-khudu' wal-istikanah, merendahkan diri dan menundukkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hasil yang dimaksud di sini bahwa mereka tidak sujud kepada Allah, yang menunjukkan sikap sombongnya mereka dan enggannya mereka untuk menerima apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perintah kepada tauhid dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yusallimuna bima ja'a fi, dan mereka tidak berserah diri dan menerima terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang dibacakan kepada mereka dari Al-Qur'anul Karim. Innama sajiyatul ladina kafaru takdzibu wa mukhalafatul haqqi, akan tetapi yang menjadi kebiasaan orang-orang kafir itu adalah mendustakan kebenaran dan menyelisihi kebenaran. Ini kebiasaan ahlul batin. Balil ladina kafaru takdzibu, itulah kebiasaan mereka. Bahkan orang-orang kafir itu kebiasaan mereka dalam mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan bahwa di antara bentuk kufur ada jenis kekufuran yang disebut kufur takdzib, kekufuran disebabkan karena mendustakan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lamu bima yu'un, wallahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala a'lamu, lebih mengetahui, lebih mengerti, bima yu'un, ya, yu'un dari wi'a, maknanya bima yakumuna fi sudurihim, dari apa yang mereka sembunyikan di dalam dada-dada mereka. Allah Maha mengetahui. Jadi jangankan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang di saat kesendiriannya, Allah mengetahui yang terdapat di dalam hati saja. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Tidak ada satupun yang tersembunyi, yang tersamarkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang terbetik di dalam diri-diri manusia. Nah, sebelum dia melakukan itu sudah diketahui Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka ini bagi seorang mukmin menumbuhkan rasa takut, ya ikhwan, ya, untuk memiliki kehendak-kehendak yang buruk, yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha mengetahui apa yang terdapat di dalam diri-diri kita. Nah, jika seorang hamba itu yakin dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, bahwa Allah itu al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin, dan di antara makna, dan makna al-batin dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yang sekecil apapun itu tidak akan terlepas dari ilmu dan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. apakah tidak menumbuhkan rasa takut pada diri kita? Apa saja yang hendak kita niatkan itu sudah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, Allamul Ghuyub, Alimul Ghaib wa Syahadah, yang Maha mengetahui alam ghaib dan alam yang disaksikan. Dimana kubuna fi sudurihim, apa yang tersembunyi, apa yang mereka sembunyikan di dalam dada-dada mereka, minal inadi, dari sikap pembangkangan. Ma'ilmihim bi'anna majabihil Qur'an haqqun, padahal mereka itu betul-betul mengetahui apa yang dibawa oleh Al-Quran adalah kebenaran. Mereka paham, mereka mengetahui. Terlebih mereka bangsa Arab. Mereka adalah orang-orang Arab. Jadi orang Arab yang fusaha, yang mereka dikenal sebagai orang-orang yang fasih, kefasihan itu menjadi kebiasaan mereka. Sangat mengetahui keindahan bahasa Al-Qur'anul Karim. Nah, sangat mengetahui bahwa kalimat-kalimat yang terdapat di dalam Al-Quran sering ini bukanlah ucapan manusia. Seorang yang paling berilmu saja dalam ilmu syair itu gak bisa membentuk kalimat-kalimat yang indah seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran sering. Yang paling ahli dalam ilmu syair, sehingga mereka mengetahui bahwa ini bukan syair. Akan tapi demikian indahnya bagi mereka yang mendengarkan. Nah, sehingga mereka yang betul-betul mengerti bahasa Al-Quran Al-Karim itu akan menggetarkan jiwa mereka. Kata juga di Mat'in radhiyallahu ta'ala anhu, dalam riwayat Imam Bukhari, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur. وكاد قلبي أن يطير وكان ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. Aku mendengarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membaca ketika beliau mengerjakan salatul maghrib surat At-Tur. Surat At-Tur ketika itu Jubair bin Mut'im masih dalam keadaan kafir. Kata beliau, hampir saja hatiku terbang. Ini menunjukkan tercengangnya dia. Luar biasa kalimat-kalimat dan bahasa yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan itu kata beliau awal kali umat itu menangis ke dalam hati. Nah, itulah bahasa Al-Quran Karim, bahasa yang sangat indah, balaghah yang sangat tinggi sekali. Fabashshirhum ayyuhar rasul, maka sampaikan berita gembira kepada mereka. Berita gembira apa? Bi'adzabin alim. Berita gembira untuk orang-orang kafir itu sangat pedih. Nah, sampaikan kepada mereka berita. Sebagian para ulama juga mengatakan bahwa kata-kata tabsyir itu mujarradul ikhbar. Ya, memberitakan, beritakanlah, tidak mesti menggembirakan. Ya, meskipun mayoritas kata tabsyir di dalam bahasa Arab bermakna memberitakan sesuatu yang menggembirakan, tapi kadang-kadang tidak, seperti dalam ayat ini, sampaikan kepada mereka akan apa? Akan azab yang pedih. Aifa basyirhum ayyuhar rasul, sampaikan kepada mereka wahai rasul, bi anna Allah azza wa jalla qad a'adda lahum azaban mujiha, bahwa Allah azza wa jalla telah mempersiapkan untuk mereka siksaan yang menyakitkan. Illa alladhina amanu wa amilu salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Maka ini terkecuali mereka tidaklah termasuk di antara hamba-hamba yang akan merasakan azabun alim dari Allah. Lakin alladhina amanu billahi wa rasulih, akan tetapi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa addu ma faradahu Allahu alaihim, dan mereka menunaikan apa yang Allah wajibkan kepada mereka, lahum ajrun, bagi mereka mendapatkan ajr fil akhirati, dalam kehidupan akhirat. غير ممنون أي غير مقطوع ولا منقوص. Tidak akan terputus ajar untuk mereka dan tidak akan dikurangi pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Siapa? Orang-orang yang memiliki dua persyaratan, yang iman wal amal shalih. Itulah kunci keselamatan ya ikhwan. Itulah kunci kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan di dunia ini bagi seorang yang tidak memiliki iman dan tidak membiasakan dirinya dalam kehidupannya untuk senantiasa beramal saleh dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap saat kita dituntut untuk beramal. Nah, salat lima waktu yang wajib untuk kita kerjakan untuk memperbaharui, terus kita memperbaharui keimanan kita. Kapan seorang meninggalkan salat? Kapan seorang meninggalkan zikrullah subhanahu wa ta'ala, maka hatinya itu semakin lama semakin keras. Jika semakin lama semakin keras, maka dia tidak akan merasakan ketenangan dalam kehidupannya. Mungkin dia akan merasakan senang, tapi kesenangan itu sesaat, tidak akan berkelanjutan. Nah, berbeda halnya bagi seorang yang senantiasa menghubungkan hatinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan merasakan ketenangan dalam kehidupan. Dia merasakan bahwa hidup ini memiliki arti, memiliki makna yang sangat berharga. Mengapa dia ibadah? Mengapa dia membaca Quran? Mengapa dia duduk di majelis ta'lim? Ada tujuan yang dikehendaki, dan tujuan itu adalah ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa taala, barulah dia akan meraih hasilnya. Nah, sehingga ada perasaan berharap, ada perasaan tenang pada saat kita meninggalkan dunia. Maka perbanyaklah amalan, perbanyaklah ibadah. Ya, sehingga semakin banyak yang kita amalkan, maka semakin banyak pula bekal kita yang persiapkan, yang kita persiapkan pada saat kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan demikian selesai pembahasan suratu Al-Insyiqaq, dan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita masuk ke pembahasan surah Al-Mutaffifin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafidhakumullah.